والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، لأنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويسلم له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه في ظلمه نفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أهل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أثر نعمة الله عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك إن أراد في الشرك الأكبر، فمقصده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به أو وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ثم عفو نفسه كتخليه بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يريد الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه، ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب بهذا الظلم بهذا الاعتبار. Maka siapa yang bisa terbebas dari tiga jenis kezaliman, kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap diri sendiri dan orang lain, maka dia akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Dan barang siapa yang bisa selamat dari tindakan menzalimi dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan sekedar rasa aman dan sekedar hidayah. Bermakna dengan pengertian dia pasti masuk surga, sebagaimana yang dijanjikan dalam ayat yang lain. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus, yang akibat atau hasil akhir dari jalan tersebut adalah surga. Akan tetapi terwujud untuknya kekurangan rasa aman dan kalau tidak pastinya enggak nyambung. Tidak ya. Wa yahsul lahu min naqsil imani wa naqsil ihtida'i bihasabi ma naqasa min imani. Maka dia akan berkurang rasa amannya dan berkurang hidayahnya berbanding lurus dengan berkurang imannya disebabkan kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Walaysa muradun nabi, dan bukanlah maksud nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahasanya kezaliman terhadap diri sendiri dalam ayat di atas adalah kesyirikan, bukanlah maksud Nabi an-namalan. Bahasanya barang siapa yang tidak melakukan syirik akbar, maka dia akan dapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Karena terdapat banyak hadis ditambah dalil Al-Quran yang menjelaskan bahasanya pelaku dosa besar mu'aradun lil khauf, itu berhak untuk mendapatkan rasa takut. Lam yahsul lahum al-amnu atan, pelaku dosa besar yang dibawa mati, mereka tidak mendapatkan rasa aman sempurna, tidak pula hidayah yang sempurna, yang dengannya maka mereka menjadi orang-orang yang diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, itu para nabi siddiqin, ini kurang ya ya, ini nabiin siddiqin sebelum qaf ada ya, wasuada wasolihin min ghairi adzabin, tanpa mendapatkan azab yang yahsul lahum, mereka dapatkan. Namun orang yang terbebas dari syirik besar akan tetapi melakukan dosa besar, ma'ahum asul ihtida, orang ini mendapatkan pokok atau dasar petunjuk untuk menuju jalan ini, dan dia memiliki dasar-dasar nikmat, kenikmatan Allah, pokok-pokok kenikmatan Allah. Karena itu orang macam ini lebih dari syirik besar namun melakukan dosa-dosa besar, pasti masuk surga. Oleh karena itu sabda Nabi innama huwa syirku, kezaliman yang Allah maksudkan adalah kemusyrikan. Maka sabda Nabi kemusyrikan dalam hadis ini bisa kita maknai dengan dua makna. Yang pertama, jika yang Nabi maksudkan adalah syirik besar, maka makna hadis, maka maksud Nabi lam yakun min ahli, anak lam yakun min ahli, barang siapa yang tidak melakukan syirik besar, fawa aminun, maka dia aman, mimma wu'ida bihil musyrikun, dari ancaman yang diberikan kepada orang-orang musyrik berupa kesalahan di dunia dan di akhirat, dan dia mendapatkan hidayah untuk itu. Ini makna yang pertama, itu adalah kemusyrikan. Kalau kata syirik besar, maka aman dari ancaman untuk orang-orang musyrik, yaitu kekal di neraka. Maka dia aman dan kekal di neraka. Kemudian yang kedua, jika yang dimaksud dengan kemusyrikan adalah semua hal yang tergolong kemusyrikan, maka kita katakan kezaliman seorang hamba terhadap dirinya semacam pelit karena cinta dengan harta, bibadil wajib dalam sebagian kewajiban, ini pun tergolong syirik. Itu syirik kecil. Mencintai apa yang Allah benci sehingga lebih mengutamakan hawa nafsu daripada cinta kepada Allah, ini pun juga syirik dan semacamnya. Oleh karena itu orang yang melakukan hal-hal tersebut kata-kata dengan amni, orang tersebut tidak mendapatkan rasa aman dan hidayah berbanding lurus dengan berapa banyak dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu para ulama salaf memasukkan dosa, menilai bahasanya dosa itu pihak dan bumi termasuk kezaliman pihak dan iktibari dengan sudut pandang ini, yaitu dari sudut pandang semua maksiat adalah syirik. Karena semua orang yang bermaksiat adalah orang yang mengutamakan hawa nafsunya daripada perintah Allah. Maka semua orang bermaksiat dari sudut pandang adalah orang yang menyekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Inilah dua makna untuk tafsir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ayat dan orang-orang yang tidak menguasai imannya dengan kezaliman. Maka untuk perkara aman dan untuk berkah hidayah, maka Nabi jelaskan bahasanya ketika ditanya oleh sahabat siapakah di antara kami yang tidak menzalimi diri, maka Nabi katakan yang dimaksudkan kezaliman adalah kemusyrikan. Maka tentang hadis tersebut dimaknai oleh Syekhul Islam dengan dua makna yang tadi telah disampaikan. Qadlun wa min hadal bab lafu salahi wal fasadi. Faida utliqa salahu tanawala jami'al khairi wa kadhalika al fasadu ya tanawalu jami'al syarri. Kama taqaddama fi ismi salihi wa kadhalika ismul muslihi wal mufsidi. Qala ta'ala fi qissati Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil am in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlifni fi qaumi wa asli wa lan tattabi' sabilal mufsidin. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innam humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa dhamiru a'idun ala al munafiqina fi qawlihi wa min an nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Wa hadha mutlaqun yatanawaru man kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sayakunu ba'dahu. Wa li hadha qala Salman al-Farisi innahu uniya fi hadhihi al-ayati qauman lam yakunu khuliqu ina nuzuliha. Wa kadzalika qala as-Sudi an-Nasyafi al-fasadu al-kufru wal-ma'asi wa an-mujahidin taqul imtisali al-awamiri wa-jtina bin-nawahi wal-qawlani ma'nahuma wahidun wa an-ibn Abbasin al-kufru wa ada makna qawli man qal an-nifaqu alladhi fa'fu bihi al-kufara wa atla'uhum ala asrahil mu'minin wa an-abil aliyata wa muqatil al-amal fil ma'asi wa hadha aydan aman fal awwalina. Maka termasuk hal ini adalah istilah salih dan istilah fasad kerusakan. Jika disebut kata-kata salat atau sholat, maka mencakup semua jenis kebaikan. Demikian juga kerusakan itu mencakup semua jenis kejelekan. Sebagaimana penjelasan yang lewat tentang makna as-salat pernah kita baca di halaman-halaman yang lewat. Bahasanya salat adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Wakadzalika demikian pula istilah atau nama muslih, orang yang memperbaiki dan orang yang merusak. Allah Ta'ala berfirman dalam kisah Musa, seorang Kipti mengatakan, apakah engkau ingin membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh jiwa kemarin? Tidaklah engkau ingin kecuali akan jadi orang yang bengis, orang yang kejam di muka bumi, dan engkau tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang memperbaiki. Dan Musa berkata kepada Harun ketika dia mau bermunajat dan bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sinai, Musa mengatakan pada Harun, gantikanlah aku untuk mengurusi kaumku dan perbaikilah mereka dan janganlah engkau ikuti jalan orang-orang yang merusak. Dan Allah berfirman di awal-awal surat Al-Baqarah tentang sifat orang munafik. Jika dikatakan kepada orang munafik, janganlah kalian merusak di muka bumi, mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang memperbaiki bumi. Ingatlah sebenarnya mereka lah orang yang merusak, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Hum dalam ayat ini adalah kembali kepada orang munafik yang telah Allah sebutkan dari awal di ayat sebelumnya. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Maka ayat ini Al-Baqarah ayat 8 ini dalil menunjukkan bahasanya ucapan lisan semata bukanlah iman. Maka Allah katakan ada orang yang lisan yang mengatakan beriman, dan Allah tegas-tegas mengatakan dia bukan orang yang beriman. Maka ayat yang dilabankan untuk karamiyah, murjiah karamiyah yang mengatakan bahasanya iman adalah ucapan lisan. Wahada mutlakon, dan ayat ini bersifat mutlak mencakup orang-orang munafik yang ada di masa Nabi dan orang-orang munafik yang ada setelah masa Nabi. Oleh karena itu Salman Al-Farisi mengatakan sesungguhnya yang dimaksudkan oleh ayat adalah sekelompok orang yang belum tercipta pada saat turunnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Sudi dari guru-gurunya. Bahasa yang dimaksud fasad dalam ayat tersebut latufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun, yang dimaksud dengan fasad adalah kekafiran dan maksiat. Sedang Mujahid mengatakan yang dimaksud fasad adalah tidak melaksanakan perintah dan tidak menjadi larangan. Dan dua penjelasan ini maknanya sama antara penjelasan Asudi dengan Mujahid, itu sama saja isinya. Sedangkan Nafas mengatakan yang dimaksud kerusakan adalah kekafiran. Inilah makna perkataan orang yang mengatakan kemunafikan, yang dengan sebab kemunafikan itu mereka dibariskan dengan orang-orang kafir, wa atla'uhum, dan kemunafikan itulah yang menyebabkan mereka memberitahukan kepada orang-orang kafir rahasia-rahasia orang-orang yang beriman. Sedangkan Abdul Ali dan Muqatil mengatakan yang dimaksud kerusakan adalah maksiat. Maka penjelasan dia ini adalah bersifat umum kal awalin, kal awal laili, sebagaimana dua yang pertama. Wa qawluhu innama nahnu muslimun fustirafi ingkarihi ma'akarubihi ay inna ma naf'aluma amarna bi ar-rasulu wa fustiraf bi anna alladhi naf'aluhu salahun wa naqsudu, boleh juga wa naqsudu bihi as-salaha wa kilal qawlaini irwa an ibni abbasin wa kilahuma haqqun fa inam yakuluna hadha wa hadha yakuluna al-awwala liman lam yutalli' ala fawatinihim wa yakuluna thani li'amfusihim wa liman yutala'a ala fawatinihim lakina thani yatanawulul awwala fa'inna min jumlati af'alihim iskharu khilafi ma yudhiruna wa hum yarawna hadha salaha qala Mujahid aradu anna Mustafa al-Kufari salahun la fasad wa an tusi inna fi'lana hadha huwa salah wa tasdiqu Muhammadin fasad wa qila aratu anna hadha salahun fi dunya fa inna dawlata in kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad amanu fi mutaba'atihi wa in kana al-kufar faqad amanu fi mutawafatihim wali adil qawlaini kila fi qawlihi ala innahumul mufsiduna walakin la yashurun ay la yashuruna anna ma fa'aluhu fasadun la salahu wa kila la yashuruna anna allaha yutalli'u nabiyahu ala fasadihi wal qawlul awwalu yatanawalu thani fa huwa al murad fawal muradu kama yadullu alaihi lafdzul ayati. Kemudian tentang ayat berikutnya, kami yaitu ucapan orang munafik, kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Apa yang dimaksud dengan kami adalah orang-orang yang memperbaiki? Ada beberapa penafsiran. Fushira, pendapat pertama mengatakan diingkari dengan pengingkaran akan apa yang mereka ikrarkan, sehingga makna ayat kami hanya melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepada kami. Perbuatan kami ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Rasul. Kami tidak bermaksiat, yang kami lakukan adalah taat dan perintah Rasul. Wafusirah, dan penafsiran yang kedua mengatakan maknanya adalah apa yang kami lakukan adalah kebaikan, dan yang kami maksudkan dengan hal tersebut adalah kebaikan. Dua penafsiran ini dua-duanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Mana yang benar? Kata Syekhul Islam, dua-duanya benar. Boleh dimaknai dengan makna yang pertama, ini makna memuslihun adalah kami hanyalah orang-orang yang taat, kami hanyalah orang-orang yang melaksanakan perintah Rasul. Boleh juga dimaknai dengan kami hanya menginginkan dengan hal ini kebaikan. Fa'inam, maka mereka orang-orang munafik mengucapkan kalimat di atas dengan makna yang pertama dengan makna yang kedua, dengan penafsiran yang pertama dan dengan penafsiran yang kedua. Mereka mengucapkan kalimat dengan pengertian yang pertama untuk orang yang belum tahu keadaan asli mereka. Kepada orang yang beriman yang masih berbaik sangka, masih menganggap mereka ini orang yang beriman, kami ini adalah apa yang kami lakukan adalah ajaran Rasul. Demikian yang mereka katakan. Layakul nasari, dan mereka mengatakan perkataan yang kedua, kami maksudkan dengan perbuatan kami hanyalah kebaikan. Ini adalah perkataan mereka kepada diri mereka sendiri dan kepada orang-orang yang mengetahui keadaan asli mereka. Kita itu berbuat munafik semacam ini tujuannya adalah untuk kebaikan. Akan tapi penafsiran yang kedua itu sebenarnya sudah mencakup penafsiran yang pertama. Ini kelebihan penafsiran yang kedua. Karena di antara perbuatan orang-orang munafik adalah menyembunyikan sesuatu beda dengan apa yang mereka nampakkan, dan mereka menganggap perbuatan semacam ini adalah kebaikan. Sedangkan Mujahid mengatakan yang mereka maksudkan anak musafat al-kufar sulahun la fasad. Musafat ini kata-kata sofi ya, jernih. Mungkin maknanya adalah bersahabat dan berkawan dengan orang-orang kafir adalah kebaikan dan bukan kerusakan. Sedangkan Asyufi mengatakan, menjelaskan perbuatan kami inilah kebaikan. Perbuatan, sedangkan percaya dengan ajaran Muhammad itulah kerusakan. Dan ada yang mereka yang ada yang menjelaskan, yang mereka inginkan bahasanya perbuatan semacam ini yaitu nifaq itu adalah satu hal yang baik dari sudut pandang dunia. Karena jika memang ternyata negara itu milik Nabi, maka mereka telah beriman dengan mengikuti Nabi, amallah mereka. Dan jika ternyata yang menang itu orang-orang kafir, maka mereka pun aman dengan orang-orang kafir karena telah berkawan dengan orang-orang kafir. Oleh ajil kaulaini, dan karena dua penjelasan atau dua penafsiran untuk innamanahnu muslimun, maka ada juga dua penjelasan untuk potongan ayat berikutnya. Ingatlah punya mereka adalah orang-orang yang rusak, namun mereka tidak menyadarinya. Ini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan adalah kerusakan dan bukan kebaikan. Penjelasan yang kedua, mereka tidak menyadari bahwasanya Allah telah memberitahu kepada Nabi mereka, kepada Nabinya, tentang kerusakan mereka. Falqalul awal, untuk potongan ayat ala innahumul mufsidun walakillal layyidun, maka penjelasan atau penafsiran yang pertama itu sudah mencakup penafsiran yang kedua, fawal murad. Sehingga yang benar yang dimaksudkan adalah penafsiran yang pertama. Mereka tidak menyadari kalau apa yang mereka lakukan adalah kerusakan dan bukan kebaikan. Dan inilah yang didukung dan ditunjukkan oleh lafaz ayat. Konteks ayat menunjukkan mereka tidak menyadari kalau apa yang mereka lakukan adalah keburukan dan bukan kebaikan. Allah berfirman, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya kekasihku adalah Allah, zat yang menurunkan kita, dan dia menjadi wali untuk semua orang-orang yang saleh. Qala Musa majitum bi as-sihir, berkata Musa kepada para tukang sihir, yang kalian bawa adalah ilmu sihir. Inna Allah sayyibtiluhu, ya Allah akan membatalkannya. Inna Allah la yuslihu amalan mufsidin, ya Allah tidak akan memperbaiki amal orang-orang yang rusak. Dan perkataan Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, ya Allah matikanlah aku sebagai seorang muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Demikian kita baca di pantai Muslim. Insyaallah ada di